Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Muyassar. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari surah Yusuf ayat ke-69. Nah, silakan dibaca. Abu Fatimah baca. Imam Sadi. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma dakhalu 'ala Yusuf awa ilaihi akhah. Qala inni ana ahuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Tatkala saudara mereka masuk kepada Nabi Yusuf, membawa saudaranya kepadanya, dia Nabi Yusuf alaihissalam berkata, sesungguhnya aku saudaramu, maka janganlah kamu bersedih dengan apa yang mereka lakukan dahulu. Al-waw harfu akfin lama dhorob. Ya. Dakhulu fi'lun madin. Al-waw sebagai fa'il. Ala Yusufa jarwa majrur. Awa fi'lun madin. Awa ya. Ilaihi jarwa majrur. Akho mafulun bih. Al-ha'u mudhafun ilaih. Qala fi'lun madin. Fa'ilnya mustatir. Mustatir. Balik ke Nabi Yusuf. Bisa ini harfu tarkid wa nasbin. Al-ya'u isim inna. Ana. Sebagai khobarnya sih. Sungguh aku saudara. Khobar dari mana? Kan ana itu domirofa. Dia enggak mungkin jadi khobar. Oh, berarti kan ini sebenarnya aku, ana aku ke aku adalah saudaramu. Jadi ini mubtada aja. Mubtada ya kalau ana mubtada aku khobar al-kafu mudhofun ilai al-fa'u harfu. Nah, itu jumlahnya baru sebagai khobarnya inna. Jumlah aku ke sebagai khobar. Al-fa'u harfu atfin la la nahiyah tabta'is fi'lu la tabtais la nahiyah ya film mudore majzum bila nahiyah bima jar wa majrur kanu fi'lun madin nakis alwaw sebagai isim kanu ya maluna fi'lun mudoreun alwaw sebagai fa'il jumlah ya maluna sebagai khobar kanu tafsirnya walamma dakhala ikhwatu yusufa alaihi fi manzili diyafatihi wa ba'ahum syaqiquhu saudaranya. Bin Yamina dhamma Yusufu ilaihi syaqiquhu wa qala lahu sirran inni ana akhuka fala tahzan wala tartamu wala tartamma wala tartamma bima sana'uhu bi fi ma madhi wa amarahu bi ma madha. Oh, madho. Fima madho. Wa amarahu bikit mani dalika anhum. Tatkala masuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya di tempat penyambutan tamu di istana Masjid. Yeah. Bersama mereka saudaranya Benyamin, Nabi Yusuf alaihissalam memeluknya saudaranya dan berkata padanya, kalau syakik itu saudara kandung ya? Oh, saudara kandung saudara. Dan karena kan kalau yang lain kan sebapak tapi beda ibu. Kalau Bunyamin ini ya seibu juga, sebapak seibu ya. Nah. Sebapak, nah. Saudara. Dan berkata berbisik kepadanya, sesungguhnya aku saudaramu, maka janganlah bersedih dan jangan bersedih juga ya, terutama. Ya, ini terutama sama sedih juga. Dengan apa yang mereka lakukan kepadaku dahulu dan Nabi Yusuf memerintahkan dalika anhum memerintahkan ini apa merahasiakan dari mereka ya menyembunyikan. Menyembunyikan. Nah, misalnya. Maksudnya jangan saya tahu kalau Nabi Yusuf itu, bahwa raja yang mereka temui itu adalah Nabi Yusuf gitu ya. Nah. Nah, misalnya. Jazakallah khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. Dan ketika mereka masuk ya atau mendatangi Yusuf, awa ilaihi akha. Kemudian Nabi Yusuf membawa atau menempatkan saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Qala, kemudian dia mengatakan kepada Bunyamin, "Inni ana akhuka." Sesungguhnya aku adalah saudaramu, yaitu Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'mal. Maka janganlah engkau bersedih ya terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi di situ Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada saudara kandungnya, oh, dia adalah Nabi Yusuf yang dulu dibuang oleh saudara-saudaranya yang lain. Dan Nabi Yusuf memerintahkan ya Bunyamin ini agar tidak memberitahukan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah. Ya, baca Bunda Elis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Maka ketika mereka menyiapkan barang-barang mereka, dia memasukkan piala ya, sikoyah ini apa yang bagus dan benar terjemahannya? Apa sikoyah itu minuman? Atau apa tempat minum? Tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian ada orang yang berseru, wahai kafilah, sesungguhnya kalian sungguh-sungguh mencuri. Alfa'u harfu adfin lamma zorof jahaza fil madi humafulun bi. Bijahazi jarwa majrul himudofun ilaihi ja'ala fil madi asiko yata maf'ulun bi fi rohli jarwa majrul ahi mudofun ilaihi alha'u mudofun ilaihi. Summa harf atfin adzana fi'il madi muadzinun fa'il ayatu ya saya. Ayatu bukan ayat doang ya. Ayatu munada harfu tambi al-iru badal inna harfu taukidin wa nasbin kum isim inna alamu lamu taukid sarikuna khobar. Khabar dari inna ya. Khabar dari inna. Falamma jahazahum Yusufu wa hammala ibilahum bitu'ami amaro amalahu. Fawadu'u amaro ummal ya, jamaknya amil itu ummal. Yang mana? Ummalahu. Iya. Amara ummalahu fawadu al ina'a allazi kana yakilu linnasi bihi fi mata'i ahihi bin yamina man haitsu la yash'uru min haitsu la yash'uru ahadun. Walamma rokabu liyasiru. Rokiba ya, rokiba yarkabu. Oh, rokiba. Rokibu. Ya. Walamma rokibu liyasiru nada munadin qailan. Ya ashabu hazil qafilah. Ashaba ini kan mudhof dia. Oh. Hazihinya yang mudhof ilaih Ustaz ya. Iya. Ya ashaba hazihil kofila, kofilati berarti. Hadhil airil muhammalati. Emang ada kofilah? Sini enggak ada nih. Oh. Mana dia Ustaz? Haza haza. Ya ashaba mana tadi? Ya ashaba hazihil iril muhammalati bitu'ami innakum lasarikun. Maka ketika Yusuf menyiapkan untuk mereka, maka ketika Yusuf menyiapkan makanan untuk unta ya Ustaz ya. Yusuf Jahaz itu maksudnya menyiapkan ini bahan-bahan makanan. Oh, ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka dan membawa unta mereka untuk makan gitu. Iya. Yusuf memerintahkan kepada pekerjanya untuk meletakkan tempat minum yang tempat minum atau aja bahasa cangkir ya. Tempat aja ini itu kan bejana ya. Bejana aja. Bejana yang biasa dipakai manusia untuk menakar ke dalam karung saudaranya Benyamin. Dari Minha itu maksudnya dengan cara yang tidak disadari oleh seorang pun. Dengan cara yang tidak disadari oleh seorang pun. Dan ketika mereka telah pergi menunggangi unta mereka, memanggil. Seseorang memanggil. Yang mengatakan, wahai sahabat. Sahabat apa ya? Sahabat besar ya. Wahai pemilik karung, pemilik makanan. Sesungguhnya kalian telah mencuri. Iya, kafilah aja, pemilik kafilah yang membawa makanan. Oh, wahai pemilik kafilah yang bawa makanan, sesungguhnya kalian sungguh-sungguh mencuri. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Maka ketika ya Nabi Yusuf telah menyiapkan bagi mereka bahan makanan yang mereka inginkan, ja'ala siqayata fi rahli akhi. Ya, kemudian Nabi Yusuf menjadikan siqayah. Siqayah itu kan asal dari kata tempat yang digunakan untuk minum ya. Dan itu digunakan untuk menakar ya. Mungkin dalam bahasa kita apa tuh namanya? Kayak literan gitu ya. Fi rahli akhi. Piala. Iya, piala ya. Piala itu diletakkan fi rahli akhi. Di dalam karung saudaranya. Summa adzana muadzin, kemudian seseorang berkata, ayatul airu innakum lasarikun, wahai kafilah, innakum lasarikun, sesungguhnya kalian benar-benar seorang pencuri. Ya. Ini merupakan siasat ya dari Nabi Yusuf ya, agar nantinya Bunyamin bisa ditinggal ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Silakan dibaca, Sabari baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka, kamu kehilangan apa? Atau apa yang kehilangan? Qalu filun madi alwaw fa'ilun alwaw harfu atfin aqbalu filun madi alwaw harfu atfin alaihim jar majrur maza balu fil madi bawahnya fa'il. Oh iya, alwawnya sama kayak alwaw fa'il juga. Iya, alwawnya fa'il alaihim jar majrur maja harfu ini ya. Apa maza itu isim sibham, isim sibham ya. Tak tidun filun mudori alwau failun. Kola awladu Yakub mukbalina, mukbalina, mukbilina, mukbilina alal munadi, majallaji tafkidunahu. Berkata anak Yakub menghadap kepada yang memanggil, apa yang kamu kehilangan, apa yang ya, kehilangan, ya, apa kamu kehilangan, apa gitu ya, nah ya, kamu kehilangan apa, nah ya, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Bayakum ustazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Mereka itu anak-anak Nabi Yakub alaihi salatu wasalam berkata, wa aqbalu 'alaihim, sambil menghadap kepada orang yang teriak tadi, madza tafqidun? Kalian kehilangan apa? Jadi kaget ya, karena memang mereka tidak melakukannya. Dan ini memang merupakan siasat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Makanya mereka bertanya, madza tafqidun? Kalian kehilangan apa? Ya. Nah, lalu dijawab pada ayat yang ke-72. Silakan dibaca. Bu Marsi baca. Bu Marsi hadiroh. Taip ya. Bu Nurul ya baca, Bu. Bu Nurul? Nam, Ustaz. Taip. Error mulu nih, Nenek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu nafqidu sawa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Qalu fil madi nafkidu fil madi kalau mereka berkata, ya Allah. Kalau fil madi wanya fa'ilnya. Mereka berkata, mereka berkata kami kehilangan piala raja yang, dan barang siapa yang mendapatkannya dengannya, kami akan memberikannya dengan beban dan dengan bahan makanan, bahan makanan seberat unta, dan aku sebagai penjaminnya. Qalu fi'il madi, waw sebagai fa'il, nafqidu fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il mudhari, nahnu sebagai fa'ilnya, suwa'a maf'ulun bi, al-maliki mudhafun ilaih, waliman waw harfu atfin liman jar majrur, ja'a fi'il madi fa'ilnya menurut satir ya. Iya, ya udah. Jar majrur. Nah. Himlu himlu mubtada ya. Mubtada dari mana? Ini mubtada apa bi airi apa nih ya? Hmm? Bukan ini ja'abihi himlu, himlu ini sebagai apa nih Ustaz? Iya, jadi himlu itu jadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Dari mana? Dari liman. Liman itu jar majrurnya sebagai khobar muqaddam. Oh, liman tadi jar majrur sebagai khabar muqaddam, kemudian himlu sebagai ini mubtada muakhar ya. Iya. Ya. Bi'irin jar majrur. Allah fa'atin ana mubtada bihi jar majrur za'im sebagai kabar. Ya. Tafsirnya tadi. Ya. Ini masih ada kan? Masih ada ya? 72 kan Bu ya? Hah? 72. Ya, qala al-munadi. 71. Ayat 72. Ini kan. Kemudian wa ana bihi za'im gitu kan, dan aku sebagai penjaminnya, bukan begitu Ustaz? Iya. Za'im itu sebagai kabar dari ana, bukan? Iya, betul. Ya. Terang tafsirnya. Qala al-munadi wa man bi hadratihi. bihadrati napudul makiala miyakalladhi yakilul maliki bihi wama faktu ya wa mukafa'atu min man yahduruhu maqadiri miqdaru bi'irin himli ba'irin minat ta'am himlin bi'irin jangan ditanwinin mudhaf dia himli bi'irin minat ba'irin minat ta'ami wa qala al munadi wa ana bihimlin bi ba'iri minat ta'ami daminun wa kiflun gitu. Kayaknya wa kafilun. Nah, maka berkatalah penyeru, barang siapa yang ditemukan barang yang barang siapa yang menemukan yang ada gitu, yang ada terdapat gitu. Ini enggak gitu. Wanar itu dan orang yang ada bersamanya. Berkata penyeru dan orang yang ada bersamanya barang yang hilang, yaitu itu ya yang digunakan untuk menakar raja, maka apa itu imbalan? Maka imbalannya adalah imbalan orang yang bisa menemukannya adalah ya. Dan orang bisa menemukannya adalah bahan makanan, dan berkatalah penyeru dan bahan makanan seberat seekor unta. Oh, sebenarnya seekor unta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan berkatalah penyeru dan aku adalah dengan ganti adalah sebagai iya Allah Ustaz, error banget nih Ustaz. Kenapa Bu? Ini lagi di Bandung di tempat anak. Dan aku adalah penjamin ya, domain itu penjamin. Kafil juga penanggung jawab atas hadiah. Maksudnya dia yang menjamin bahwa siapa aja yang menemukan piala tersebut akan mendapatkan bahan makanan seberat seekor unta. Ya, saya nggak apa-apa Bu. Namanya Barat. Jazakillahu khairan. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Mereka berkata nafqidu سواع الملك ya, kami kehilangan piala raja. Piala itu maksudnya literan ya, yang digunakan untuk menakar. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir, dan siapa saja yang bisa menemukan piala tersebut akan mendapatkan makanan himlu ba'ir seberat satu ekor unta. Wa ana bihi za'im, dan akulah yang menanggungnya. Artinya yang ngomong ini yang menjamin bahwa siapa saja yang menemukan piala tersebut akan mendapatkan ya balasan atau hadiah atau imbalan seberat makanan seberat seekor unta. Dan ini biasa ya. Setiap daerah itu pasti punya semacam takaran bersama gitu ya. Kayak misalnya di Betawi itu kan ada istilah seperlemparan batu ya, untuk menunjukkan bahwa tempatnya sangat dekat. Nah kalau di Mesir ketika itu berarti ada istilah makanan seberat seekor unta ya. Nah, baik ya, kita lanjutkan dulu kisahnya. Silakan dibaca, Pak Edi baca. Nah, Mas Ad. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Maaf. Nyalain dulu Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Qalu tawahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah, sungguh engkau mengetahui kami datang ke sini bukan untuk merusak bumi. Ya, berbuat kerusakan. Ya. Berbuat kerusakan di bumi. Dan bukanlah kami ini pencuri. Qalu fi'il madhi, al-wawu sebagai fa'ilnya, tawahid alta harfu jar wa kosam Allahi lafzu jalala sebagai majrur alam lam waqi'a qad harfu tahqiq alim tum fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya majina ma harfu nafi jina fi'il madhi na fa'ilna linufsida lamnya lamukai lamukai linufsida fi'il mansubun bila mukai fil ardi jar majrur alwawu harfu atfin alma ma harfu nafi kuna fi'il madhi nakis na isim kuna syarikin of khobar kuna 73 Ustaz, agak ke bawah lagi Ustaz. Ya. Dah. Qala ikhwatu Yusufa wallahi laqad tahaqqiqtum mimma laqad tahaqqaqtum tahaqqaqtum mimma sahatumuhu minna annana majina arjina ardul misra min ajalin min ajlil ifsadi min ajlil in ifsadi fiha walaysa min sifatina annakuna syarikin mereka saudaranya Yusuf berkata, demi Allah, kami sungguh mengetahui apa yang kalian saksikan dari kami. Dan kami, kalian. Dari kalian. Enggak, kalian telah mengetahui. Kalian dari telah kalian. Mengetahui dari kami, sesungguhnya kami datang ke bumi Mesir ini bukan untuk membuat kerusakan di dalamnya. Dan bukan sifat kami untuk menjadi seorang mencuri. Naam ya. Iya. Ya, kalau fik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka, ya saudaranya Yusuf ini mengatakan tallahi demi Allah laqad alimtum sungguh kalian telah mengetahui majina linusida fil ard tidaklah kami datang ke negeri Mesir untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ya jelas kedatangan mereka adalah mengharapkan kebaikan dari Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf sebelumnya menjanjikan kalau mereka kembali ke Mesir membawa adiknya Bunyamin maka Nabi Yusuf akan memberikan bahan makanan yang berlimpah kepada mereka. Wa ma kunna sariqin dan kami bukanlah pencuri. Ini jelas mereka membantah. Karena mereka jelas tidak melakukannya. Ya. Nah, kita lanjutkan kisahnya. Ya, baca. Siapa nih baca? Bu Azmi baca, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin. Satu lagi buat tanggung, pendek banget. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uhu. Kadzalika najzil zalimin. Mereka berkata, maka apakah balasannya jika kalian itu berdusta? Maka mereka menjawab, balasannya bagi mereka yang terdapat pada bawaannya itu, jika didapati pada bawaannya itu, maka akan ada balasannya. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat zalim. Qalu fil madi al-wawu sebagai fa'ilnya, al-fa'u harfu antfin, ma harfu nafin, jaza'uhu mubtada, Kemudian hunya mudafun ilai in kunt in harfu syartin. Tapi jazahu mubtada itu khabarnya mana? Jadi harusnya maknya itu isim sifam sebagai mubtada ya. Jadi jazahu sebagai khabarnya. Oh iya benar. Ma tadi sebagai istifham sebagai mubtada, jazauhu khobarnya. In kuntum in harfu syartin, kuntum fi'il madhi naqis, tum isimnya kadhibin sebagai khobar kana. Qalu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'ilnya. Jazauhu mubtada. Mubtada hu mudhafun ilaih. Mm-hmm. Kemudian man wujida man apa ya? Antu isim syarat sebagai mubtada. Oh, ya. Isim syarat sebagai mubtada wujida fi'il madhi majhul apa naibul fa'ilnya domir mustatir huwa fi rohlat rohlihi jar wa majrur alfa u harful jawab huwa domir aslin atau mubtada. Mubtada itu mubtada. Pak kan harful jawab tadi ya huwa itu mubtada. Huwa mubtada jazauhu khabarnya. Itulah mubtada khabarnya sebagai khabar tadi. Oh. Khobar yang mana Ustaz? Tadi kan manujida isim syarat sebagai mubtada kan? Oh iya. Jazauhu sebagai khobarnya. Khobar, khobar dari mubtada wujida. Al-kafu harfu atf. Harfu harfu jar. Dhalika isim syartin majur. Najazi fi'il mudhari al apa? Fa'ilnya nahnu. Al-zalimina maf'ulun bih. Baik, tafsirnya. Qala ikhwatu Yusufa. Wallahi laqad. Ma, udah tadi. Ini yang sekarang 74 kan ya? Iya. Qala al-mukallafuna bil bahthi anil mikyali li ikhwati Yusufa. Fama uqubat tussariqi indakum in kuntum kadhibina fi qawlikum lasna bisariqin. Qala ikhwatu Yusufa jaza'u sariqi man wujida al masruku fi rihlat fi rahlihi fahuwa jaza'uhu ai yusallama bisarokotihi ila man saroko minhu hatta yakuna abadan indahu mislu hadzal jaza'u wa huwa mislu hadzal jazai kan dapat ilai mislu hadzal jazai wa huwa istirqaqi. Wahwal istirqaku khabar ini. Wahwal istirqaku. Najazi az-zalimina bisaraqah. Bisaraqati. Wahadha dinuna wa sunnatuna. Wa sunnatuna fi ahli saraqati. Berkata orang-orang yang bertanggung jawab terhadap mencari piala tersebut kepada saudara-saudara Yusuf. Apakah akibat dari mencuri bagimu jika kamu berdusta terhadap perkataan kalian kami bukanlah seorang pencuri? Maka berkata saudara-saudara Yusuf, balasan terhadap pencuri yang terdapat di bawaannya itu hasil curian, maka akan ada balasannya, yaitu menerima apa yaitu menerima dengan pencurian itu kepada nah ini nggak ngerti nih Ustaz. Gimana? Menyerahkan. Menyerahkan hasil curiannya itu kepada yang dicurinya kepada orang yang dicurinya, yang dicuri barangnya, sehingga sampai menjadi kemudian menjadi budak. Menjadi budak baginya, seperti dan sebagai wahyu istirqaq itu apa Ustaz? Ya pencurian ini. Seperti balasan pencurian ini. Begitulah kami membalas bagi orang-orang yang zalim dengan pencurian, dan ini adalah aturan kami dan sunnah kami kepada seorang pencuri, kepada yang suka mencuri. Nama barakallahu fik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Mereka yaitu orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mencari barang yang hilang tersebut mengatakan, fama jazauhu, apa balasannya jika kalian berdusta? Ini kan dia sebelumnya saudaranya Yakub ini, saudara Yusuf ini yang mengatakan bahwasanya ma kunna sarikin, kami bukanlah pencuri. Lalu kata petugasnya, apa balasannya kalau ternyata kalian berdusta? Kemudian anaknya Nabi Yakub alaihissalam berkata, jazauhu man wujida fi rahlihi fa jazauhu, ya. Balasannya adalah siapa yang didapati barang tersebut pada barang bawaannya, fahuwa jazau, maka balasannya adalah untuknya. Kadzalika najzi adh-dhalimin, ya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang zalim yang melakukan pencurian. Jadi mereka dengan yakinnya mengatakan, ya kalau memang kami terbukti mencuri, ya kami akan menerima hukumannya. Mereka sangat yakin karena mereka tidak melakukannya, ya. Nah, kita baca satu lagi, ya. Baca Ummu Fudail, baca. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Dan iya, Nabi Yusuf memulai dengan memeriksa barang bawaan mereka sebelum memeriksa barang bawaan saudaranya. Kemudian dia mengeluarkan karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur untuk Yusuf. Tidaklah Yusuf itu mengambil, menghukum, ya, menghukum saudaranya di pada agama raja, kecuali yang Allah kehendaki. Kami tinggikan derajat bagi yang kami kehendaki, dan di setiap yang memiliki ilmu itu Allah Maha mengetahui. Alfa'u harfu atfin, bada'a fi'lun madhin, fa'ilu dhamir mustatir takdiruhu huwa, bi'au ayyati, jarwa majrur, hi mudhafun ilaih, qabla dharaf makan, wi'ai mudhafun ilaih, ya qabla dharaf zaman, afwan, wi'ai mudhafun ilaih, akhi mudhafun ilaih, alha'u mudhafun ilaih. Thumma harfu atfin, istakhraja fi'lun madhin, فعل الضمير المستتر تقديره هو ها مفعول به من وعاء جر ومجرور أخي مضاف إليه الهاء مضاف إليه كذلك جر ومجرور كدنا فعل ماض لا فعلنا ليوسف جر ومجرور ما حرف نفي كان فعل ماض ناقص ليأخذ Alamu lamukai ya'khudha fi'lun mudhari'un mansub bila mikai akhahu akha fi'lun akha maf'ul bih alha'u mudhaf ilaih fi dini jar wa majrur al-maliki mudhaf ilaih illa harfu istisna an harfu nasbin wa masdariyin yasha'a fi'lun mudhari'in mansub bi an Allahu jar Allahu maf'ul Allahu fa'il dari yasha. Yarfa'u fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu nahnu darajatin maf'ul bih man maf'ul bih kedua ya Ustaz. Afwan darajatin ini maf'ul bih. Oh, darajatin man nasya. Iya benar ini maf'ul bih kedua aja. Oh iya man maf'ul bih kedua nasya'u fi'lun mudhari'un fa'inya dhamir mustatir takdiruhu nahnu alwaw harfin falqa dharaf makan kulli mudhaf ilaih dhi dhi ilmin dhi mudhaf ilaih lagi mudhaf ilaih ya ilmin mudhaf ilaih alimun ini mubtada muakhar ya Ustaz alimun ya betul so, khabarnya mana fauqa kulli di alimin. Ya, fauqa ya. Ya. Tafsir untuk ayat 6. Afwan boleh ke bawah lagi enggak Ustaz? Wa raja'u bi ikhwati Yusuf ilaihi fa qama bi nafsihi yaftashu amti'atahum. Fa bada'a bi amti'atihim qabla mata'i shaqiqihi. Ihkaman lama dab lima dabbarahu listibqa'i akhihi ma'ahu thumma intaha biwi'a'i akhihi fastakhrajal ina'a minhu kadhalika laka yassarna li Yusufa hadha tadbira alladhi tuwassalu bihi li akhi ya benar tuwassalu وَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَخَاهُ فِي حُكْمِ مَالِكِ مِصْرَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دِينِهِ أَنْ يَتَمَلَّكَ السَّارِقُ إِلَّا أَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ اقْتَضَتْ هَذَا التَّدْبِيرَ وَالِاحْتِكَامُ إِلَى شَرِيعَةِ إِخْوَاتِ يُوسُفَ الْقَاضِيَّاتِ بِرِقِّ السَّارِقِ نَرْفَعُ مَنَازِلَ مَنْ نَشَاءُ فِي الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِ كَمَا رَفَعْنَا مَنْزِلَةَ يُوسُفَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهِي الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ dan mereka alim ya kan ini kan badannya dari Allah ya alimul ghaibi wasyahadati ila Allah kan oh, iya. Ya, alim. Dan tatkala mereka kembali kepada saudara-saudaranya Yusuf, tatkala saudara Yusuf itu kembali kepadanya, maka ditegakkan untuk mereka itu diperiksa barang bawaan mereka. Dan Nabi Yusuf, gimana? Terus? Nah. Dan Nabi Yusuf memeriksa barang bawaan mereka sebelum muatan dari saudara kandungnya sendiri. Ini sebagai ihkam, ini direncanakan ya, Ustaz. Sebagai rencana, sebagai rencana untuk agar meminta tinggal saudaranya itu bersama Nabi Yusuf. Kemudian ketika telah sampai kepada muatan saudaranya, nah, maka Nabi Yusuf ini mengeluarkan bejana muatan darinya. Demikian yang kami, ya itu Allah mudahkan untuk Nabi Yusuf dalam pengaturan ini, yang mana ini sampai kepada Nabi Yusuf ini mendapatkan saudaranya. Dan tidaklah Nabi Yusuf mendapatkan saudaranya kecuali dengan undang-undang Raja Mesir, yang mana ini bukan dari agamanya. Yutaman laku. Yang memiliki apa ya, yang memiliki pencuri gitu, Ustaz. Menahan-menahan pencuri. Oh, menahan pencuri kecuali karena ini adalah kehendak dari Allah. Yang ini utamalak itu kan tadi katanya menjadi itu ya, menjadi budak ya. Jadi ini utamalak itu maksudnya pencuri jadikan budak. Iya, pencuri jadikan budaknya. Kecuali ini adalah kehendak atau atas perintah dari Allah, yang mana pengaturan ini telah dilewati ya, untuk yang direncanakan untuk saudara dari Yusuf sebagai hukuman untuk pencuri gitu ya. Maka ya, kami angkat kedudukan barang siapa yang kami kehendaki di dunia dan selainnya, dan kami angkat juga kedudukan Nabi Yusuf. Dan di atas segala sesuatu yang memiliki ilmu, yang ada yang lebih mengetahui, sampai ilmu itu berhenti kepada Allah Ta'ala, yang mana beliau, Allah adalah pemilik ilmu yang gaib dan ilmu yang tampak. Nah, ya. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi summa istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kadzalika kidna li Yusuf. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya. Summa istakhrajaha min wi'ayhi. Kemudian ia pun mengeluarkan piala itu dari karung rajanya. Dari karung saudaranya. Jadi ini taktik dari Nabi Yusuf ya, agar Bunyamin bisa berlama-lama di situ. Makanya yang diperiksa pertama adalah barang-barang dari saudaranya yang lain ya. Setelah itu baru diperiksa karung dari saudaranya itu, dari Bunyamin. Dan ternyata didapatilah trompet itu ya, atau piala itu di karungnya Bunyamin. Dan tadi kan aturannya kalau ketahuan barang itu ada di barang mereka, maka dia akan ditahan, ya. Maka dia akan ditahan. Dan itu adalah strategi ya, agar adiknya itu tidak dibawa pulang, tapi tetap tinggal di situ bersama Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kadzalika kidna li Yusuf. Ya, demikianlah kami mengatur tipu daya bagi Yusuf. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut peraturan atau agamanya raja, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Narfa'u darajati man nasya'. Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas setiap orang yang berilmu ada yang berilmu ya. Dari sini kita bisa memahami bagaimana ya cara dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam agar adiknya tetap tinggal bersamanya. Ya, jadi ini bagian dari cara Yusuf agar Bunyamin tidak ikut pulang bersama mereka. Bahkan Bunyamin ditahan. Dan ada salah satu di akhir ayat ini merupakan satu pengingat bagi kita ya. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Nih, jadi jangan pernah kita merasa sombong dengan ilmu yang kita miliki, karena di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke hadis ya, karena beberapa hari kemarin kita belum baca hadis. Panjang habisnya ya. Ya, silakan dibaca. Siapa belum baca siapa nih? Udah baca semua ya? Ya, Abu Fatimah baca lagi yuk. Abu Fatimah? Bisa nanti atau siapa yang mau baca? Ana Ustaz. Oh ya, Bu Marsi silakan. Oh, tadi dipanggil nyaut ya. Stay. Iya, sampai di kamar mandi. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Babu raf'il amanati wal imani min ba'dil qulubi wa 'irdil fitani 'ala al qulubi. Hadithu Hudzaifah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithaini ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al akhar haddatsana anna al amanata nazalat fi jadri al qulubi al rijali ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام رجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرج دحرجته على رجله فنافق فتراه منتبرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولقد أتى علي زمن وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي. بلوم يا تانتا terus raddahu alayya al-islamu wa in kana nasraniyan raddahu alayya sa'ihi fa amma al-yawma fama kuntu ubayyi'u illa fulanan wa fulanan akhrajahu al-bukhari fi kitab ar-riqaq bab raf'il amanati. Bab melaksanakan aman. Ini rof. Rof itu terangkatnya, diangkatnya. Bab diangkatnya amanah dan keimanan dari sebagian hati dan air ini maksudnya. Ya maksudnya dan berganti dengan fitnah. Dan berganti dengan fitnah terhadap hati. Ya, itu kan artinya timbul atau munculnya gitu ya. Oh. Hadis Huzaifah berkata Rasulullah bersabda kepada kita hadis ini dua hadis. Aku melihat salah satu dari keduanya dan aku menunggu yang lain. Dia berkata kepada kami bahwasanya sebuah amanah telah turun di jadrinya kesut. Di lubuk hati seseorang. Kemudian mereka mengetahui dari Quran, kemudian mereka mengetahui dari Sunnah. Dan kami berbicara tentang diangkatnya ia. Diangkatnya amanah tersebut. Rasul bersabda, seorang laki-laki tidur ini untuk babu maksudnya. Diangkat amanah dari hatinya. Lalu diangkat amanah dari hatinya. Maka dampaknya. Maka bekasnya itu membekas seperti asarul waktu itu, seperti dibintik ya. Maka bekasnya itu menjadi bekas yang berbintik. Kemudian dia tidur, lalu diangkat lagi. Kemudian tinggallah bekasnya seperti. Bekasnya seperti ini atau al-majli. Al-majli itu apa namanya, kayak kapalan itu kan. Oh. Ini kan kajamri dah rojat wala rijlik, seperti apa namanya adanya kapalan karena dua kulit yang bergesekan di kakimu gitu. Oh gitu. Seperti dua kulit yang bergesekan di atas kakinya. Nih Fana Fana Fito ini juga nggak tahu Ustaz. Pak Fana Fito, ya. Fana Fito itu maksudnya ini Fana Fana Fito fataro menbetiran oleh sepi syait. Ya. Jadi itu maksudnya bagaikan bara api yang kau tadi kan apa nih tadi al-waqti itu justru yang kayak kapalan ya. Kalau majel itu artinya ini apa bara api ya. Sebagaikan bara api yang kau injak di bawah tetapak kaki sehingga nafito nafito itu membengkak ya. Membengkak fataro muntabiron lalu kemudian lihat dia seperti mengembang tapi enggak ada apa-apanya di dalamnya. Lalu manusia jadi mengikuti mereka dan tidak ada satupun yang melakukan. Maka hampir ya, layaknya katanya hampir. Oh, hampir saja tidak ada satupun orang yang melaksanakan amanah tersebut. Nah. Lalu dikatakan kepada Bani Fulan, seseorang ada yang amanah. Ada yang mau melaksanakan amanah tersebut dan maksudnya dikatakan semuanya di Bani Fulan terdapat laki-laki yang amanah gitu. Sesungguhnya ya. Kemudian dikatakan kepada seseorang apa yang ini kalau gini namanya litajub ya. Jadi ma'akulah itu betapa pandainya. Kalau azfafa itu betapa ramahnya, kalau ajladah betapa baiknya. Betapa baiknya. Dan tidaklah ada di dalam hatinya sebesar sebesar biji dia pakar ya, biji ini aja biji apa namanya ya tidak ada di dalam hatinya keimanan sebesar zarro aja ininya sebesar biji zarro dari keimanan oke. Dan sungguh telah datang kepadaku suatu zaman dan aku tidak peduli mana di antara kalian yang berbaiat kepadaku. Jikalau dia Islam, raddahu, dia menolaknya, gitu. Maka ia baik karena takut hukum agamanya. Maka ia baik karena. Terus. Islam. Ini tadi apa? Raddahul Islam. Dia menolak Islam, Ustaz. Bukan. Jadi maksudnya dia tuh kalau aku berjual beli atau berbaiat dengan orang Islam, keislaman itulah yang membuat dia menjadi baik kepadaku. Dia membalas ini maksudnya. Kebaikan karena keislamannya. Oh iya. Dan jika dia Nasrani, apa tadi, Ustaz? Ya membalas kebaikan tuh karena sa'i itu karena pemerintahannya, karena aturan pemerintahnya. Ya, aturan pemerintahannya. Adapun hari ini aku tidaklah berbaiat kecuali karena Fulan dan Fulan. Iya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab Dekok bab yang katanya sebuah amanah. Namanya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Tapi enggak usah dibaca lagi karena lumayan panjang. Intinya adalah bahwa ya, semakin kesini keimanan dan amanah akan makin sulit didapatkan dari orang-orang. Ya, makanya di sini diibaratkan bahwa awalnya manusia itu memiliki amanah dan iman dalam hatinya, lalu perlahan-lahan waktu demi waktu tadi diibaratkan dengan seorang tidur lalu hilang tinggal setitik, kemudian setelah itu tidur lagi, kemudian bekasnya makin kecil sampai tidak ada bekasnya kecuali sangat sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya makin kesini, makin ke akhir zaman, maka akan semakin sedikit ya orang-orang yang beriman dan juga memiliki amanah di dalam hatinya. Padahal hadis ini yang menceritakan adalah Hudzaifah. Ya. Hudzaifah adalah seorang sahabat. Kalau di masa sahabat saja, beliau sudah mengkhawatirkan masalah iman dan amanah, bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ya 1400-an tahun setelah zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka makin sulit kita menemukan orang yang beriman dan juga amanah. Dan pada bagian akhir hadis beliau mengatakan bahwasanya di zaman beliau, ya kalau dia berbuat janji dengan orang, dia tidak perlu merasa khawatir. Kenapa? Karena kalau dia Muslim, keislaman itu akan menjaganya dari menjaga janjinya. Dan kalau dia orang Nasrani misalnya, maka dia pun nggak khawatir. Kenapa? Karena orang Nasrani sekalipun dia tidak punya iman kepada Allah, tapi dia punya ketaatan pada pemerintahnya. Kemudian kata beliau, fa'amal yawma, adapun hari ini, fama kuntu ubayu illa fulanan wa fulanan. Aku tidak berani ya berbaiat melakukan janji kecuali hanya kepada fulan dan fulan saja. Ini menunjukkan betapa sedikitnya orang yang beriman dan juga amanah pada zaman tersebut, apalagi di zaman kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.